إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Membimbing kita menuju jalan yang lurus. Memberkahi kita, waktu kita dan semua apa yang ada pada kita. Barakallahu fiikum. Seharusnya ini tadi Pak Kades ada udur dan gak bisa datang lebih cepat, dan insya Allah beliau akan datang di tengah-tengah daurah ini. Beliau minta maaf karena ada hal yang menjadikan beliau yang gak bisa datang. Waalaikumsalam. Ikhwanana, perlu dipahami bahwasanya sebaik-baik apa yang kita habiskan umur kita ini itu adalah mencari ilmu. Seandainya seseorang itu menghabiskan waktunya dan umurnya dalam rangka mencari ilmu, tidak akan sia-sia bagi dia. Bahkan dengan ilmu itu, perjalanan yang jauh sekali itu bisa menjadi ringan. Bisa menjadi ringan. Meskipun beratnya sekali dan jauh sekali, tapi karena ilmu itu menjadi ringan. Terlebih-lebih di zaman kita sekarang ini yang qallal ilmu wa kathurul jahlu, sedikit ilmu dan banyak kebodohan. Tentunya hal ini membawa kepada kita semuanya untuk ringan. Ringan dan tidak terlalu payah dan berat rasanya dalam mencari ilmu ini. Karena tidak ada amalan yang paling afdal. Tidak ada amalan yang paling afdal melainkan hanya mencari ilmu. Walihada yaqulu Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ma min amalin afdal min talabil ilm. Tidak ada amalan yang paling afdal, yang paling utama dari mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu amalan yang paling afdal, yang paling utama. Tapi dengan syarat, kalau niatnya bagus. Kalau niatnya bagus. Kalau niatnya ikhlas. Begitu pula perkataan Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, tidaklah aku mengetahui amalan yang yang paling afdal setelah kenabian, melainkan menyiarkan ilmu, melainkan menyebarkan ilmu. Idzan, menyebarkan ilmu, belajar ilmu termasuk amalan yang paling afdal setelah kenabian. Setelah kenabian. Oleh karena itu Imam Muhanna, murid Imam Ahmad rahimallahu taala, di saat beliau bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, wahai Imam, hadits, ceritakan kepada kami, apa itu amalan yang paling afdal? Ceritakan kepada kami, apakah itu amalan yang paling afdal? Imam Ahmad mengatakan, talabul ilmi, mencari ilmu syar'ilah adalah amalan yang paling afdal. Kemudian beliau berkata lagi, seorang murid berkata kepadanya, kapan itu talabul ilmi amalan yang paling afdal? Beliau menjawab, kalau memang jujur niatnya dan ikhlas niatnya. Kemudian ditanya lagi Imam Ahmad rahimahullahu taala, gimana sih bentuknya kalau dia itu ikhlas? Bagaimana sifatnya? Dan bagaimana karakternya kalau dia itu ikhlas? Beliau mengatakan, Yanwi ayyatawala'a wa yarfa'a anhu al-jahla. Di saat dia berniat untuk mengangkat kebodohan darinya, dan beliau berniat untuk tawalu, merendah diri. Naam. Kalau ada kata seorang talibu ilmin memiliki dua sifat ini, dia ikhlas di dalam belajar, naam, kemudian jujur niatnya dan ingin mengangkat kebodohan darinya, dan dia memiliki sifat tawadhu lillah, maka itulah amalan yang paling afdal dan tidak ada nilainya. Kemudian berapa banyak akwal para ulama berkaitan dengan ini, dan mudah-mudahan datangnya kita dari jauh menuju ke pondok ini dalam rangka mencari ilmu, itulah amal yang paling afdal, amal yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ikhlas dalam mencari ilmu, sidq dalam mencari ilmu, sehingga diberkailah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya perlu dipahami juga bahwasanya ilmu itu adalah lebar dan panjang. Yang anak khususkan di sini adalah bagian adab. Adab termasuk bagian daripada ilmu. Dan adab itu panjang pembahasannya. Adab ziaratul kubur, adab memandikan mayit, adab menguburkan mayit, adab sama orang tua, kathirah. Itu yang namanya adab. Dan babul adab ini banyak dilalaikan oleh para thullabul ilm. Babul adab ini banyak dilalaikan oleh para penuntut ilmu. Banyak dilalaikan oleh para penuntut ilmu. Jangan ditanya orang-orang yang enggak penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu banyak melalaikan bab masalah adab ini. Padahal seharusnya sebelum kita belajar akidah, sebelum kita belajar nahwu, sebelum kita belajar salaf, sebelum kita belajar fiqh, usul fiqh, mustalah hadis, seharusnya babul adab ini lebih didahulukan. Walihada yaqulu ba'du salaf, oleh karena ini telah berkata sebagian ulama salaf, ta'addab qabla an tata'allam. Belajarlah adab dulu sebelum kamu itu belajar yang lainnya. Ta'adzab qabla an tata'allam. Sopan santunlah engkau. Berakhlaklah engkau yang mulia sebelum engkau itu belajar. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya adab zahir ya dulu alal batin. Adabnya seorang hamba itu menunjukkan batinnya. Kalau seorang hamba adabnya jelek, maka menunjukkan batinnya adalah jelek. Kalau andai kata adabnya, sopan santunnya itu bagus, maka menunjukkan dalamnya juga bagus. Nah ini butuh dilemukan. Bagaimana kalau penuntut ilmu adab kepada gurunya jelek? Gak usah heran, dalamnya juga jelek. Kalau andai kata seorang penuntut ilmu, adabnya kepada orang tua, adabnya kepada anak, adabnya kepada teman, kepada tenang, kepada tetangga jelek, jangan heran, berarti jeruannya jelek. Kalau jeruannya pak, dalamnya itu jelek. Maka begitulah penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebelum kita memperbaiki bagian dalam, amin, kita juga harus memperbaiki bagian luar, berupa adab kita kepada orang-orang yang ada. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada para ulama, adab kita kepada yang lainnya. Begitu. Kemudian babul adab ini, hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Babul adab ini sesuatu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza yaqulu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala atit ibnaka fa innaka mas'ulun amama Allah. Tanya, didiklah anakmu. Perhatikan adab-adabnya anak kamu. Karena engkau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang tua, wahai seorang guru, kita tidak bisa hanya memikirkan bagaimana ilmu mereka. Kita tidak bisa hanya memikirkan bagaimana talimnya mereka. Tapi yang perlu kita perhatikan juga untuk seorang guru dan untuk orang tua dan para pembimbing dan yang lainnya terkait dengan adabnya. Bagaimana akhlak anak itu? Bagaimana akhlak santri itu? Dan bagaimana akhlak murid itu? Karena itu yang akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlaknya orang tua? Itu yang ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ditanya lulus mana gitu, enggak. Lulus apa? Enggak. Sekolah apa? Enggak. Dapat ijazah apa? Enggak. Yang ditanyakan, "Mada adzabtahu wa mada 'allamtahu?" Apa yang kamu didik dia dan apa yang kamu ajari dia? Itu yang ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu pula ikhwanana barakallahu fikum. Ketika seorang hamba tidak memiliki adab, dia adalah orang yatim. Seseorang yang tidak memiliki adab, itulah orang yatim. Itulah orang yatim. Wa bi hadza yaqulu syair, laisal yatimu alladhi mata waliduhu, innamal yatimu yatimul ilmu wal adab. Sesungguhnya yang namanya yatim bukanlah ditinggal ayahnya, akan tetapi yang namanya yatim adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki adab. Ikhwanana barakallahu fikum. Jadi kalau kita orang kaya, kemudian kita punya orang tua, bapak dan ibu masih ada, kita itu orang gini dan gini-gini, tapi kita miskin dalam babul adab, kita miskin dalam babul ilm, itulah yang butuh kita tangisi. Itu yang butuh kita harus sedih terhadapnya. Karena itulah sebenarnya adalah orang-orang yatim. Itulah sebenarnya adalah orang-orang yatim. Nah, kemudian juga babul adab ini adalah bab yang para ulama salaf selalu mengagungkannya. Babul adab ini, ulama salaf mengagungkannya. Ulama salaf, ulama-ulama dahulu mengagungkan babul adab ini. Wali adi yaqulu Abdullah ibn Umar rahimahullahu ta'ala. Di saat beliau usifali rajulun, disifati kepadaku ada seorang rajul. Di sana ada seorang rajul. Yang rajul ini jama'a ilmal awalina wal akhirin. Terkumpul padanya ilmu orang-orang dahulu dan ilmu orang-orang yang datang setelahnya. Artinya orang itu luar biasa ilmunya. Luar biasa ilmunya. Masya Allah. Akan tetapi, ikhwan barakallahu fikum, ana la asafu ala sawatil qa'i. Aku enggak merasa menyesal kalau tidak ketemu sama dia. Ana enggak merasa menyesal kalau tidak ketemu sama seorang yang alim tiga. Akan tetapi yang saya menyesal itu kalau saya tidak ketemu kepada seorang yang memiliki adab sopan santun dan seterusnya. Ikhwanana barakallahu fikum, mudah-mudahan kita sebagai para penuntut ilmu memiliki adab tata krama sopan santun, akhlak yang mulia, baik kepada orang lain, baik kepada guru, baik kepada tetangga, baik kepada teman, baik kita sesama sebaya atau kita kepada orang tua. Ini seharusnya kita orang-orang yang mengaku diri kita salaf, kita orang-orang yang mengaku diri kita salaf, nusibah ila salaf, dinisbahkan kepada ulama-ulama salaf dahulu, hendaknya kita lebih layak dan lebih aula, lebih sempurna, lebih layak untuk memiliki sifat-sifat yang mulia ini berupa adab-adab yang mulia ini. Nah, kita bukan hanya belajar zaka wa zaka, zaka wa zaka, masya Allah usul fikihnya luar biasa, masya Allah ilmu nahwunya luar biasa, masya Allah ilmu sorafnya luar biasa semua ilmunya, tapi adabnya jelek, akhlaknya jelek. Nah, mewan, ada yang dikatakan orang yang kudu disesalkan ya kayak gini. Nah, begitu. Maafkan insya Allah, mewan. Nah, kemudian kita akan lanjutin itu mukadimah, mudah-mudahan dengan kita belajar tadi atau mukadimah yang disampaikan tadi membawa kepada kita semuanya untuk belajar giat, belajar ilmu, karena itulah yang paling afdol. Dan jangan lupa, di samping kita belajar ilmu, kita juga harus menekuni yang namanya adab, adab syariah, adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita semuanya. Nah, daurah kita insyaallah membahas bab masalah ta'ziyah. Bab masalah ta'ziyah. Dahulu kita sudah selesaikan pembahasan masalah apa? Memandikan mayit, menguburkan mayit, mengkafani mayit. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan kita bisa mengilmunya. Pembahasan daurah setelah ini, daurah sekarang ini kita ada pembahasan kita adalah masalah ta'ziyah. Ta'ziyah bahasa Jawanya apa? Hah? Nyelawat kan ya? Nyelawat orang mati lah, nyelawat orang mati. Ada mana tak? Ta'ziyah. Nah, kita artikan dulu apa definisi ta'ziyah. Apa definisi ta'ziyah? Apa definisi ta'ziyah? Nah, ta'ziyah ya khawana nabarakallahu fikum, kesimpulannya ta'ziyah kesimpulannya adalah mendorong dia supaya sabar. Kalau kita berta'ziyah kepada orang, berarti maknanya adalah mendorong dia supaya dia sabar. Sabar, mendorong dia supaya dia sabar. Nah, dengan cara apa mendorong dia supaya sabar? Biwa'adil ajri. Kita sampaikan betapa besar pahalanya orang-orang yang sabar. Kemudian kita sampaikan juga dengan bentuk doa. Mendoakan kepadanya supaya dia sabar. Itu namanya ta'ziyah. Definisi ta'ziyah yang bahasa Jawanya menyelawat itu adalah mendorong dia supaya dia sabar atas musibah yang telah menimpa kepadanya. Cara mendorong dia supaya sabar dengan mendatangkan adillah-adillah tentang keutamaan sabar. Masya Allah, sabar itu begini, pahalanya begini, begini, begini. Kemudian mendoakan dia supaya dia bersabar. Itu tuntunan ta'ziyah dari sisi makna definisinya. Bukan ta'ziyah ucuk-ucuk meneng, wain akun karek mangan di jajan, wain. Itu ta'ziyah opo ibu. Atau ta'ziyah cerita, wain bangunan pun ini, wah ta'ziyah aku datang ke sini, ke situ. Lah ibu ngapain kamu itu datang ke orang kena musibah? Atau cerita ini dan itu. Aku datang ke situ itu yang namanya ta'ziyah adalah memberikan tasliyatun. Penghibur untuk dia. Supaya dia bersabar, tidak berkeluh kesah, supaya dia sabar menghadapi apa yang telah terjadi. Itu namanya ta'ziyah. Mampu baik Allah. Jadi bukan saja di sana ngomong apa ini ngalor itu nggak ada ujungnya atau ceritain dan itu dan seterusnya. Allah Ustaz. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita paham di sini si takziah, kita akan terangkan lagi apakah takziah itu disyariatkan ataukah tidak. Apakah takziah itu disyariatkan ataukah tidak. Apakah takziah itu disyariatkan ataukah tidak. Datang hadis Amr bin Hazm radhiyallahu ta'ala qala sallam ma min mu'minin ya'zi akahu bi musibatin illa kafahu Allah min hulal karamati yaum al-qiyamah. Ma min mu'minin, tidaklah dari seorang mukmin yu'zi akahu, dia bertakziah kepada saudaranya bi musibatin, di saat dia terkena musibah. Tidaklah dari seorang mukmin yang dia bertakziah kepada saudaranya, menghibur dia ataukah mendorong dia supaya dia bersabar atas musibah yang telah menimpa kepadanya. Illa kasallahu, kecuali Allah akan beri pakaian dia, kecuali Allah akan berikan pakaian kepada dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Keutamaan jelas. Ini keutamaan bagi orang-orang yang datang bertakziah. Keutamaan bagi orang-orang yang datang bertakziah. Allah akan memberikan pakaian. Allah akan memberikan pakaian besok pada hari kiamat. Nah, luar biasa keutamaan ini. Dan hadis ini, Ikhwan, ada sisi kelemahannya, cuma dengan kumpulan banyak sekali bisa terangkat menjadi akan. Di lain pula soalnya, hadis ini per individunya, persatuannya lemah, tapi dikumpulkannya banyak jalan dan banyak penguat, maka terangkat dalam hadis itu menjadi hasan di ghairi, dari hasan penulis Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, jadi hadis itu jelas. Pada usahlewan, ma min mu'minin yu'zi akharu bi musibatin, tidaklah dari seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, kecuali Allah akan beri pakaian dia besok pada hari kiamat. Nah, ini syariatu syariat, dianjurkannya kita untuk bertakziah kepada orang-orang yang terkena musibah. Kemudian, kalau begitu, kita paham dalil tentang disyariatnya, disyariatkannya takziah. Lalu apa hukumnya takziah? Apakah wajib ataukah sunnah? Apakah wajib ataukah sunnah? Apakah wajib ataukah sunnah? Nah, maka di sini Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, atau saya bisa kasih ringkasan. Kalau takziah sebelum mayit dikuburkan itu sunnah bil ijma. Sunnah bil ijma. Si takziah kepada si mayit yang dia belum dikuburkan, tapi dia belum dikuburkan. Dia belum dikuburkan. Maka ini adalah sunnah bil ijma. Ai ulama semua sepakat. Tak ada satupun yang menyelisih. Tidak ada satupun yang menyelisih. Kalau andai kata si mayit belum dikuburkan. Tapi si mayit belum dikuburkan. Si mayit belum dikuburkan. Di situ disyariatkan kita bertakziah kepadanya. Wahada bil ijma. Wahada bil ijma. Adapun kalau mayit telah dikuburkan, adapun si mayit telah dikuburkan, apakah hukumnya sunnah ataukah makruh? Apakah hukumnya sunnah ataukah makruh? Dua pendapat di antara para ulama. Yaqul jumhur sunnah, tetap sunnah. Berpendapat sufyan ats-tsauri, la laisa min as-sunnah. Yaqul jumhur sunnah. Yaqul jumhur sunnah. Adapun Sufyan ats-Tsauri mengatakan laisa bisunnah, laisa bisunnah. Wasawab, dan yang benar adalah sunnah li umumid dalil, karena umumnya dalil. Baik apa yang qala na barakallahu fikum, mayit telah dikuburkan maupun tidak, mayit telah dikuburkan maupun belum dikuburkan, maka dalilnya tadi ma min mu'minin yu'zi akhahu bi musibatin, tidaklah seorang mukmin yang dia telah bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah. Kalimat musibah umum, apakah mayat telah dikuburkan ataukah mayat belum dikuburkan, itu masuk dalam kategori umum dalil. Umumnya dah dalil. Maka pendapat yang benar, bahwa pendapat jumhur ahlul ilm, bahwa ta'ziyah tetap disyariatkan. Hukumnya sunnah. Ta'ziyah hukumnya sunnah. Meskipun mayit telah dikuburkan. Jelas ini insyaAllah Pak ya. Meskipun mayit telah dikuburkan. Adapun kalau belum dikuburkan. Ulama semua sepakat. Itu adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau permasalahannya, mayit telah dikuburkan. Apakah ini sunnah ataukah tidak? Ada dua pendapat di antara para ulama. Barakallahu fikum. Jelas ini insyaAllah? Nah. Kak Ono? Sebelum takziah gimana tadi? Sebelum dikuburkan? Ijma. Tapi kalau setelah dikuburkan? Ada jelas. Siapa mengatakan? Tidak sunnah tadi, Pak? Subhanallah, rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Nah. Selanjutnya, kalau kita tahu definisi takziah, kita paham lagi disyariatkannya takziah, dan kita paham lagi hukumnya takziah. Sekarang, apa yang kita katakan ketika datang kita bertakziah? Mau ngomong apa kita ketika takziah itu? Ungkapan apa yang kita katakan di saat kita takziah? Omongan apakah yang kita ungkapkan di saat kita takziah? Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala. Kata Usama ibn Zaid, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, adalah kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di saat itu fa'arsalat ilai ihda banatihi, salah satu putrinya mengirim seseorang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sabiyan laha qad mata nafil maut, bahwasanya salah satu anaknya hampir-hampir atau telah meninggal. Lihat ini, Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala menceritakan di saat beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah ada utusan dari putrinya mengabarkan bahwasanya anaknya telah meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusannya, "Kembalilah wahai utusan kepada putriku. Kembalilah engkau ke putriku dan kabarkan kepadanya." Ini loh kata-kata ini loh. Inna lillahi ma aqada wa lahu ma aqa wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Inilah pesan kudu dihafal ini. Inna lillahi ma aqada wa lahu ma aqa wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini lafaz hendaknya kita hafal. Kemudian kita ketika datang bertakziah, kita sampaikan ini lafaz kepadanya dan renungkan maknanya. Inna lillahi ma aqada. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Perhatikan ya ikhwan barakallahu fikum. Kita milik siapa? Milik Allah. Istri kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Orang tua milik Allah. Maka haknya Allah untuk mengambilnya. Jelaskan, harta kita milik siapa? Milik Allah. Maka lillahi ma akhadha, milik Allah apa yang Allah ambil. Nah, kalau miliknya datang mengambilnya, maka di sini tuntutan untuk kita bersabar dan tidak berkeluh kesah. Sebagaimana ketika datang seseorang menitipkan barang kepada Anda. Nih, anak titip barang kepada kamu. Sudah? Dan saya akan ambil satu minggu lagi. Maka, pas satu minggu, dia datang mengambil barangnya. Apakah engkau jangan kau ambil? Jangan, apa ketika datang kau menangis? Tidak, pasti engkau merelakan karena ini milik dia. Begitu pula apa yang ada di sisi kita, diri kita dan semua yang ada di sisi kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Mobil kita semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma aqada. Bagi Allah dia mau ngambil terserah. Namanya miliknya dia. Dari ngapain kita berkeluh kesah? Ngapain kita bersedih hati? Ngapain kita mencela Allah Subhanahu wa taala? Wong pemiliknya datang mengambilnya. Masya Allah. Hal semisal ini, ikhwanana barakallahu fikum, diucapkan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Yang mana Abu Talha mengidamkan dan bermimpi atau berkeinginan keras untuk memiliki seorang anak. Ternyata hari demi hari, lahirlah seorang anak yang diimpikan. Ternyata ia pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Abu Talha pergi berperang, maka ditinggallah istrinya, kemudian terjadi apa yang telah terjadi. Kemudian setelah itu Abu Talha datang, Ummu Sulaim tidak langsung mengkhabarinya. Kemudian dihidangkan dan dijamu dan diberi kesenangan dia dan seterusnya. Setelah selesai semuanya, maka Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, "Wahai Abu Talha, bagaimana pendapat kamu kalau ada kata ada seseorang meminjamkan, menitipkan barang kepada kita, kemudian suatu saat pemiliknya datang mengambilnya, apakah kita harus menolaknya?" "Tidak, oh, namanya dia datang memilihnya," dan seterusnya. Faqala, maka berkata Ummu Sulaim, "Wahai Abu Talha, anak kita juga miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan dia datang, Allah datang untuk mengambilnya." Maka sudah, akan telah terjadi. Tenang Abu Talha. Abu Talha inilah ya, kata-kata ini butuh direnungi. Inna lillahi ma'akhadha. Begitu juga ada kata barang kita, mobil kita yang harganya 500 juta taulah. Kemudian datang pencuri mengambilnya. Kita ingat, inna lillahi ma'akhadha. Ya Ustaz ngomong, wahai enak. Kalau ada kata terjadi, belum bisa. Sulit ya Farmi. Anak bukan berarti orang yang bisa mengamalkan. Enggak, ini sekedar saling kita bertawasi, berwasiat. Dan saling kita bisa mendorong. Ini belum tentu yang ngomong itu bisa. Ingat ya kak. Anak yang salah paham ya. Kita sama-sama berusaha. Karena ini berat sekali. Tapi kita berusaha untuk bisa memahami ini. Dan meyakini ini. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Kemudian seterusnya. Walahu ma'aqa. Bagi Allah, apa yang Allah berikan. Jadi apa yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu miliknya Allah. Walau ma'ata. Bagi Allah, apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan, ya miliknya. Miliknya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Kalau ajal telah datang, tidak bisa mundur wala maju. La yastakhiruna shay'a wala yastaqdimun. Enggak bisa maju walau daqiqah, walau semenit, dan enggak bisa diundur walau semenit. Ikhwanana barakallahu fikum, itulah mati. Mati adalah tamu yang tidak diundang. Kapanpun dia ingin datang, maka dia akan datang. Di waktu malam kita lagi bersenang-senang sama istri, mati tidak ingin tahu, pokoknya saya tahu dan datang. Ketika kita lagi bermain-main sesama anak kita, lagi bermain-main bersama istri, lagi ada tamu, lagi ini, mati tidak peduli. Dia kalau mau datang, dia akan datang. Dan mati tidak bisa disuap. wahai mati, aku akan berikan engkau 100 juta dan kau jangan datang, atau tolong kasih saya waktu 1 jam lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Nah, ikhwanana barakallahu fikum. Dan bagaimana kalau andai kata tamu ini datang dan di saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat tamu ini datang sedangkan kita dalam keadaan terlena, di saat tamu ini datang sedangkan kita berlumuran dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat tamu ini datang, di saat tamu ini datang sedangkan kita belum persiapan untuk menghadapinya, ikhwanana barakallahu fikum, itu butuh renungan yang harus kita renungi. Dan pasti tamu ini akan datang kepada kita, dan kapanpun kita gak tahu itu datang, kapanpun itu kita gak tahu kapan dia datang. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya untuk persiapan diri menghadapi tamu yang datang ini, dan kita harus siapkan semua kemampuan kita di dalam menghadapi tamu yang akan datang, yang datang ini. Dan pasti itu akan datang kepada kita, pasti tamu itu akan datang kepada kita. Oleh karena itu, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famurha fal qasr wa taqtasif." Perintahkan dia untuk bersabar dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan dia untuk bersabar dan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Itulah lafaz yang harus kita ucapkan di saat kita ta'ziah. Naam, ikhwanana, ingat tadi, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini harus kita hafal, dan inilah syariat kita ketika kita berta'ziah kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Kemudian selanjutnya, di sana ada beberapa hadis yang lain, yaitu apa yang harus kita katakan di saat kita datang bertaziah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "A'zamallahu ajrakum wa ahsan ajzaakum. A'zamallahu ajrakum." Semoga Allah mengagungkan, memberikan kebesaran kepada pahala kalian, wa'ahsana azra'akum, dan memperindah ta'ziah kalian. Ini termasuk apa ya kwanana doa yang harus kita sampaikan kepada orang terkena musibah. A'zamallahu azra'akum. Semoga Allah memperbesar pahala kalian. Ya, bersabarlah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan besar pahala untuk kalian, dan mudah-mudahan Allah juga memperindah musibah yang telah menimpa kepada kalian. Kemudian juga ada lafaz yang lain, "A'zamallahu ajraka wa ahsana ajzaaka wa rahimallahu mayyitaka." Semoga Allah memperbesar pahala kalian dan memperindah tajziah kalian, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang mati dari kalian ini. Itulah yang kawan anak di antara lafaz. Cuma lafaz yang semua disebutkan tadi yang kawan anak itu adalah hadis yang lemah, kayak "Yarhamullah wa yajuruka." Semoga Allah merahmatinya dan memberkatinya dan memberikan pahala kepada kamu. Ini juga lafaz hadis yang lemah. Kulatonya beberapa hadis yang saya baca di dalam bab ini, lafaz-lafaz ta'ziah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya lemah, kecuali satu hadis tok, yaitu surat Bukhari tadi. Nah, walillahi ma'akhadha wa lahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan ini yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun lafaz-lafaz yang lain yang ana sebutkan tadi, yarhamuhu wa ya'juruka, ini lemah. Dan juga a'zamallahu ajraka wa ahsana ajzaaka wa yarhamuka, wow, itu juga hadis lemah. Cuma yang paling bagus di dalam kita melafazkan sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, apa itu, lillahi ma ata wa qawaiwat wa lillahi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa qul, ini yang paling bagus yang kita ucapkan. ولهذا يقول الشوكاني ولهذا الشيخ ابن عثيمين يقول الإمام النووي وكثير من العلماء mengafdholiyakan ini bacaan. Cuma sekarang kalau anda kata enggak apa lafaznya hadis tadi, kemudian dia pakai bahasa Indonesia lah, leh muka-muka konsagaro atau leh muka-muka Allah enggak ipahala engkau, nah, dengan bahasa yang senang dengan itu, boleh apa enggak? Kalau bolehnya boleh, karena inti daripada tasbih mendoakan dia sabar, mendorong dia sabar. Maka pakai lafaz apa saja yang intinya mendorong dia bersabar dan tidak berkeluh kesah, itu adalah diperbolehkan dan disyariatkan. Cuma kalau yang paling afdhol, yang paling bagus, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas ini insyaallah ya. Ingat lo, pakai bahasa apa saja, tapi ingat, hadis yang ana bacakan tadi itu lemah kan? Itu enggak boleh. Jenis bahkan qala Rasulullah enggak boleh ya, li'anna hadisun dhaif. Cuma bi umumi dalil, umumnya dalil yang kita sampaikan tadi itu menerangkan dan makna tajia itu sendiri menuntut untuk membolehkannya. Cuma jangan dinisbahkan itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang paling bagus kita ucapkan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Begitulah penjelasan Imam Syaukani rahimahullahu taala dan juga penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dan juga penjelasan Syekh Al-Albani wa kathir min ulama menerangkan yang demikian itu. Jelas ini insyaallah ya. Jadi kalau anda kata pakai bahasa apa untuk tujuannya dia bersabar, ya sabarlah engkau begini. Lah moga-moga Allah mengganti yang lebih baik atau yang semisalnya kuat pada amrun jaiz, amrun jaiz. Nah. Kata itu tadi lafaznya apa tadi? Yang datang dari Nabi? Boleh pakai bahasa yang lain ya, cuma nggak boleh dinisbatkan untuk qaulur rasul ya, karena penisbat qaulur rasul berat ya, mengkadzaba ala mutaamiran oleh tabalak mengenal wa man kadzaba anni yura annahu kadzibun wa ahadul kadzibain. Nah selanjutnya, apakah waktu takziah itu memiliki waktu, apakah waktu takziah itu terbatas? Apakah syariat takziah itu terbatas? Terbatas sehari, dua hari, ataukah tiga hari kemudian selesai, ataukah gimana? Nah, itu makanya. Jadi, apakah takziah itu memiliki waktu yang terbatas? Ataukah enggak ada batasannya takziah itu? Nah, paham Allah, suratnya apa? Pertanyaannya, Pak Munir, apa coba? Waktu terbatas. Nah, di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya takziah itu terbatas hanya 3 hari setelah kematiannya, setelah dikubur. 3 hari setelah dia dikubur. Jadi kalau setelah 3 hari, itu udah gak disyariatkan lagi. Jadi takziah itu dibatasi hanya sampai 3 hari saja. 3 hari setelah si mayit dikuburkan. 3 hari setelah si mayit dikuburkan. Nah, alasan ulama-ulama Syafi'iyah, karena 3 hari itu sudah tenang. 3 hari itu sudah tenang. Artinya sudah tidak apa-apa sedih lagi. Ketika engkau datang bertakziah, di saat dia sudah tenang, membangkitlah bangkitlah kesedihan itu. Makanya di sini kan disyariatkan fungsi tazkiyah memberikan apa yang kuat tazkiyah kegembiraan, menyenangkan dia dan seterusnya. Setelah udah damai, udah tenang, datanglah engkau menambahi lagi masalahnya. Tambah dia teringat dan sedih lagi. Dari situ, setelah 3 hari, tidak disyariatkanlah lagi. Paham kalian? Dalil ulama Syafi'iyah bukan qaul Rasul, bukan qaul Allah. Cuma alasan mereka, kenyataan yang ada. Bahwasanya setelah 3 hari itu adalah biasanya udah tenang. Udah tenang. Setelah 3 hari udah tenang. Nah, ketika engkau datang bertakziah, bukan malah membuat gembira, ingat lagi, oh anaknya meninggal, oh ini ingat lagi, oh tambah sedih, udah ruwet urusannya malahan. Gitu ya kan alasannya. Nah, kemudian seterusnya, pendapat yang nomor 2. Pendapat sebagian ulama-ulama Hanabila, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi bisa 5 hari, bisa 6 hari, bisa 7 hari, bisa 10 hari dan seterusnya. Tidak terbatasi dengan 3 hari. Tidak terbatasi dengan 3 hari. Ingat ya, tidak terbatasi dengan 3 hari. Sebab, berikan alasannya. Karena yang membatasi 3 hari, tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalil yang mengatakan kalau setelah 3 hari tidak boleh takziah itu mana? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian alasan seterusnya, yang namanya kesedihan, tidak mesti 3 hari selesai. Bisa 4 hari, 5 hari, 6 hari, bahkan 1 bulan pun masih awak. Masih sedih. Nah, lewat. Masih sedih. Sedangkan tujuan takziah adalah memperkuat dia supaya dia sabar, mendorong dia supaya sabar, bukan malah membuat dia sedih. Tidak. Ah, inilah yang barakallahu fikum pendapat yang paling kuat ini. Bahwasanya takziah itu tidak ada batasan. Selama takziah dibutuhkan untuk memperkokoh dia supaya dia bersabar, supaya dia kokoh atas musibah yang telah menimpa kepadanya, tidak ada permasalahan. Bahkan tetap disyariatkan. Sebab pembatasan 3 hari itu tidak ada dirinya. Dan juga perkataan mereka setelah 3 hari itu sudah tenang. Kata siapa? Sudah tenang. Terkadang tidak tenang. Terkadang masih 1 bulan, 2 bulan masih, bahkan bisa stres juga ya. Bisa stres dan seterusnya. Nah, maka begitulah kondisi yang ada. Nah, pendapat yang mengatakan tidak ada batasan, itu dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, dan juga Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Alasannya, kawan. Datang hadis riwayat Bukhari Muslim tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang. Rasulullah ketika mengutus pasukan perang, Rasul sudah yang menjadikan pemimpinnya adalah Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah itu pemimpinnya. Ingat, kalau Zaid ibnu Harithah meninggal, diganti oleh Abdullah ibnu Rawah. Nah, baik, kalau meninggal lagi, diganti oleh Ja'far. Dan kisah ini, Ikhwan barakallahu fikum, luar biasa. Ketika dipegang Zaid ibnu Harithah dan terbunuhlah beliaunya. Lihat, ketika tangan untuk memegang ini patah, putus, ganti lagi tangan yang lain. Ketika, pokoknya selama masih bisa dipegang ini bendera, supaya tidak jatuh, dia memegangnya. Bagi meskipun puluhan tombak, pedang mengenai dia. Luar biasa kegigihan giginya mereka di dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian ternyata terbunuh. Digantilah oleh Abu Dhabi Berwaha. Juga memegang ini bendera. Tetap dipegang. Bagaimanapun keadaannya. Dan sakitnya bagaimanapun. Selama nyawa masih tegak melayang. Ya, tetap dipegang. Kemudian terbunuh juga. Kemudian diambillah oleh Ja'far. Ternyata terbunuh pula. Maka diambillah yang namanya Khalid Ibnul Walid Saifullah. Pedangnya Allah. Namikan dia ambil. Ketika Khalid mengambil ini pedang. Lalu dia baik mengambil ini. Apa namanya? Raya, bendera. Beliau langsung bikin siasa. Tidak maju, mundur dulu. Ketika mundur. Baru beliau menyerang-serang balik. Kemudian kemenangan dipegang oleh Saifullah Khalid Ibnul Walid ini. Yang kita bisa ambil masya Allah luar biasa. Dan ini adalah dalil. Bahwasanya syariat adanya bendera. Itu ketika perang. Walihada yaqul Imam Al-Bukhari. Disyariatkannya bendera. Itu ketika adanya perang. Adanya perang. Maka perang. Butuhkan yang namanya bendera. Antara bendera muslimin. Dan bendera orang-orang kufar. Ketika. Kejadian yang semisal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepada keluarga-keluarga si mayit, tidak datang langsung. Ditunggu sampai 3 hari. Baru setelah 3 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada ahli mayitnya yang terkena musibah. Kemudian memberikan kepada mereka, "La tabku ba'da hadzi." Janganlah kalian menangis setelah ini. Ini menunjukkan bahwasanya setelah 3 hari itu Rasulullah datang. Dan dalil yang pendapat ini bantahan kepada pendapat yang pertama. Yang mengatakan tazkiyah itu hanya terbatas 3 hari saja. Wahada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas sekali. Bahwasanya beliau itu adalah bertazkiyah lebih daripada 3 hari. Nah, ikhwan. Nah, begitulah apa namanya? Hadis yang ada. Ada pun hadis yang mereka pakai. La azaa fawqa thalathin. Tidak ada tazkiyah di atas 3 hari. Tidak ada tazkiyah di atas 3 hari. Ini hadis yang lemah. Bukan lemah. Palsu. La aslalah. Orang-orang asli. Ini masyhur di kalangan masyarakat. Masyhur di kalangan oleh orang-orang. Mengatakan. Apa ya kawan? La azaa fawqa thalathin. Tidak ada tazkiyah. Setelah 3 hari, ini adalah hadis lemah. Dan juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam fatwa Islamiyah, beliau juga menguatkan tidak ada dalil atau tidak ada batasan tazkiyah-tazkiyah itu. Dan khulasanya apa? Boleh ya tazkiyah setelah 3 hari, setelah 4 hari, setelah 5 hari, wah ada jaiz. Ini adalah boleh. Dan tidak ada dalil yang melarang di atas itu. Nah, kemudian yang kita bisa ambil faedah yang barakallahu fikum. Yang kita bisa ambil masya Allah luar biasa pengorbanan para sahabat Nabi dalam agamanya Allah. Nyawa pun melayang pun tak ada masalah. Kita hanya waktu kita saja sedikit, waktu kita sedikit saja dikosong dalam rangka memperjuangkan agamanya Allah kita berat sekali. Bahasanya waktu nih orang rugi apa-apa. Orang rugi apa-apa, enggak rugi apa-apa. Hanya waktu sedikit saja. Dipotong untuk taklim, untuk taklim. Untuk taklim yang menguntungkan kita. Menguntungkan kita. Kenapa taklim potong untuk perjuangan? Nah, bagaimana enggak perjuangan? Bagaimana enggak perjuangan? Karena Islam letaknya pada ilmu. Nah, kalau enggak ada yang belajar ilmu sih. Hancurlah Islam. Dan perjuangan untuk melawan orang-orang kufar. Dan melawan musuh-musuh Islam. Tidak ada yang paling jauh kecuali ilmu. Ilmu seorang hamba. Kekuatan dia, kekuatan dia. Dalam berilmu itu bisa mengentaskan mereka. Gitu lah ya kawan. Ini termasuk sedikit saja dipotong. Dalam rangka untuk mendalami agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan harta yang diambil. Bukan hartanya. Baru waktu saja kita merasa berat. Nasallallahu salamah. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bimbingannya. Untuk benar-benar bisa mencurahkan. Untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. baik semua waktu kita, tenaga kita, harta kita, bahkan nyawa kita pun dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, tapi kalau kerja, tidak ada masalah perjuangannya. Karena beda. Kalau kerja, ketok nilai ini duit. Kalau berjuang agamanya Allah, mana sih hasilnya? Kok gak ada sekali. Tapi kalau kerja, hitung-hitungan sudah satu bulan, stres. Kamu cerita, nampak lo selesai kita. Tapi kalau kita berjuang dua bulan, mana duitnya? Gak nampak. Karena gak nampak itu lemah. Karena gak nampak itu berat. Tapi kalau nampak itu dunia di depan kita. Nah, tapi memang gitu ya, kawan. Allah menguji kita dengan yang demikian itu. Kalau dunia kan semangat, pol, siang dan malam, sakit pun tetap kerja dan yang lainnya, orang tidak ada mungkin karena duit, ya. Tapi kalau untuk belajar, untuk memperjuangkan, ini gak ketok. Tapi kita imunnya dengan akhirat. Suwe, ya yang diterima. Kalau diterima, yang mau doai. Nah, kalau duit kan pasti oleh duit. Pasti oleh duit. Gitu lah, kawan. Assalamualaikum. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita tahu bahwasanya takziah sebelum dikuburkan itu boleh dan setelah dikuburkan itu juga boleh, manakah yang lebih afdol? Manakah yang lebih afdol? Takziah itu sebelum dikuburkan ataukah pas dikuburkan? Sebelum dikuburkan ataukah setelah dikuburkan? Manakah yang lebih afdol? Dua pendapat di antara para ulama. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Qasim, pendapat Imam Hadi. Dan ini jumhur Syafi'iyah mengatakan yang paling afdol itu adalah setelah dikubur. Yang paling afdol itu setelah dikubur. Lu kok bisa? Iya, karena kalau setelah dikubur itu si mayat itu enggak si keluarga enggak bisa melihat si mayat lagi, bertambah kesedihan. Wah, kemana? Kalau mayat kan masih ada, mayat kan masih bisa dicium-cium kek, masih bisa dipegang-pegang kek, masih lumayan lah, masih. Kalau udah digotong itu mayatnya ke kuburan, wah, ini tambah semaput ini. Ah, katanya Safiyah, ya, di saat itulah setelah dikuburkan, karena mayat sudah berpisah dari keluarganya, semakin besar kesedihannya, di sinilah afdolnya kita bertakziah. Setelah ini alasannya, afdolnya bertakziah di sini. Nah, jelas. Kemudian, pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, Wasaurika, bahkan yang lebih afdol sebelum dikuburkan. Lu kenapa? Karena ketika pas datang musibah, jebret, itu yang paling Allah memukul. Adapun kalau setelah dikubur, masih bisa, otak masih bisa berpikir lah, masih bisa sembuh dikit-dikit. Tapi kalau pas terpukul, jebret, ini sakit, ini sedih, ini sedih, ini sedih. Dari situlah, maka takziah diafdalkan ketika ada si mayit. Karena di saat itu memang apa? Di saat itu memang apa? Memang si keluarga itu memang dalam posisi terpukul. Nah, kalau masih sehari, dua hari masih santai. Oh iya ya, masih bisa berpikir. Masing-masing mendatangkan alasan. Tapi alasannya orang-orang Quran, orang-orang Sunnah. Itu tidak benar. Yang benar terserah. Mana yang kamu lihat lebih banyak faedahnya, kamu katakan terjawab. Kalau memang kondisinya si mayit, si keluarga ini sebelum dikubur itu ternyata lebih minta nasihat dan minta doa, itu lebih dibutuhkan, ketika itu lebih afdal. Kalau andai kata si keluarga si mayit setelah ditinggal itu sesusu lebih menyakitkan, ketika itulah engkau berikan takziah itu kepadanya, tapi terlebih Allah. Karena enggak ada dalilnya, kan? La hada wa la hada. Dan kalau enggak ada dalilnya, manakah yang mendatangkan banyak faedahnya? Itulah yang lebih Allah. Itulah yang lebih yang lebih afdal. Jadi enggak bisa kita katakan yang lebih afdal itu sebelum, wala setelah, tidak bisa. Masing-masing melihat kondisi si keluar, si keluarga. Masing-masing melihat kondisi keluarga. Jelas ini insyaallah, Pak ya? Jelas? Pak Bukhari itu. Gimana, Pak? Tajia itu gimana? Afdolnya sebelum dikubur atau setelah? Jadi gimana? Terus mana yang lebih afdol? Mana? Keliru kalau keduanya afdol jangan ngantuk. Insyaallah. Insyaallah. Mana ini? Anda lagi? Mana lebih afdol tadi? Dilihat dulu situasinya. Kalau memang sebelum itu, dikubur kok berlatih pos dan dibutuhkan, itu lebih afdol. Jadi jangan dikubur kejauh-jauhnya afdol yang lain. So, baik. Insyaallah, Pak ya. Baik, sekarang selanjutnya. Kita belajar, Pak ya. Tadi apa definisi? Ana ulang lagi lo ya. Definisi tajiah. Ingat, definisi tajiah. Kedua, syariat tajiah. Ketiga, hukum tajiah. Keempat, lafaz apa yang disampaikan kepada si keluarga. Seterusnya, Mak. Wadakah waktu dibatasi waktunya atau enggak? Dengan anak ulang judul, Pak. Mungkin nanti bisa merekam kan, Pak ya. Kalau pentium itu rokok, pentiumnya tapas kan rekam satu dulu kan, kalau pentiumnya luruh. Ambat saya, insyaallah, kulun insyaallah ibadah insyaallah. Yang datang mudeng, paham, ibadah. Posus terus ibadah, Pak. Adapun hasil nilainya, ya wis, Pak, terserah Allah. Paham, akeh, alhamdulillah. Nggak paham, yuk piye mana pemberiannya samono. Gitu loh. Ya, terusnya. Hukum duduk, hukum keluarga berkumpul untuk menyambut orang-orang yang takziah. Duduk berkumpul untuk menyambut orang-orang yang takziah. Sampai ya? Ingat lo. Anak akan bentuk jahiliyah dahulu kayak apa? Kemudian kita akan praktekkan dengan keadaan sekarang. Keadaan ketika ada si mayit mati, kita datang bawa beras, kan? Ya, bawa beras, diterima oleh si keluarga mayit. Apakah termasuk ini? Nah, terus, kita akan bentuk, kita harus, karena ini banyak ikhtilaf, banyak istabah, samar di kalangan sebagian manusia ini. Sehingga mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Keterangan yang kita sebutkan banyak dari ulama Syafi'iyah. Dan anak sengaja datangkan dari ulama Syafi'iyah. Nah, mereka menyimpulkan. Keluarga si mayit itu gak kemana-mana. Lah kerja, wala keluar ke pasar, wis nang omah wae. Di rumah itu, dia sengaja, ya, dia siapkan untuk orang-orang yang takziah ke rumahnya. Dia siapkan rumah khusus. Lah, keluarga mayit di situ saja. Gak kemana, wala kemana. Di situ. Tujuannya adalah untuk menyambut orang-orang yang datang takziah kepadanya. Model semisal ini, kata Ibnu Qayyim, kata Imam Imroni, kata Nawawi, kata Muhni, kata Imam Syafi'i, kata Imam banyak imam. Semisal ini perbuatannya jahiliyah. Orang untuk contoh kepada Nabi. Tidaklah petunjuk Nabi yang semisal ini. Sama ya? Bahan ini. Bahkan termasuk kunna na'udu alistima wa sun'ata ta'am minan niyaha. Kami menganggap bahwasanya perkumpulan yang semisal ini dan keluarga si mayit membuat makanan untuk orang-orang takziah itu termasuk niyaha meratapi si mayit yang dilarang oleh syarak. Dan berkumpul-kumpul model yang semisal ini pak itu termasuk niyaha termasuk meratapan meratapi si mayit yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk fi'lil jahiliyah termasuk perbuatan jahiliyah. Ingat pak, suruhnya kan pak ya? Ingat suruhnya, mereka yastami'una fi makan, berkumpul dalam satu tempat. Dan mereka enggak keluar kemana-mana. Lah kerja, wala ini. Duduk di situ saja, menunggu orang-orang yang bertakziah kepadanya. Lebih kacau lagi, kalau sudah kondisi semisal ini, keluarga si mayit masih bikin makanan. Menyembelih kambing atau sapi. Dan seterusnya. Ini termasuk mitnan niyaha. Termasuk meratapi. Jelas pak? Ini hal termasuk jahiliyah. Adapun yang dilakukan oleh sekarang. Ya, si keluarga meter. Mau ke pasar, mau kemana. Ya terserah. Maksudnya gak ada istilahnya. Bentuk menunggu itu gak ada. Ya, dia ke pasar atau apa kemana terserah ya. Cuma kita datang saja membawa beras. Itu gak ada permasalahan. Gak ada permasalahan. Dua surah ini berbeda pak. Antara surah yang dikerjakan oleh jahiliyah. Dan surah yang dikerjakan oleh kita-kita di zaman sekarang. Coba-coba ya. Berarti kan surahnya. Surah yang disebut oleh para ulama. Mereka itu datang di situ. Mereka sediakan untuk matang sahabat pak. Mereka berkumpul di situ, meratapi, berkumpul di situ. Gak kemana-mana lah, ke pasar, wala ke masjid, wala, wes nakun wai. Ya, menunggu orang-orang yang takziah datang. Ah, semisal ini, kondisi yang semisal ini, itu termasuk niyaha, meratapi, yang diharamkan oleh asyarak. Jelaslah, terlebih-lebih lagi dibacakan Al-Quran di situ pada Muqayyim. Dibacakan Al-Quran di situ. Dibikin makanan di situ. Itu termasuk minan niyaha bid'atun wa muhdatsatun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dicontohkan oleh para salafun salih, sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in. Jelas ini pak? Naam, ada pun kalau kita naam yang datang, ya datang ke suatu rumah atau datang si keluarga si mayit, ya tadi ya, tetap katanya, naam dengan membawa apa? Dan ini gak di rumah, bisa ketemu di masjid, ya tadi ya kepadanya, atau pas di rumah, ketemulah dia di rumah, naam dengan membawa beras, dan saat insya Allah anjuran kita, membuat makanan ke si mayit kan saat insya Allah. Kalau dulu kan bikin makanan, nanti dia beras, segini mayat kono. Nah itu semisal itu perkara yang tidak mengapa dan tidak mengapa. Ingat, dan ini hal yang diperbolehkan oleh asyarak. Jelas saya? Jelas? Bisa dibedakan ini? Ah, bisa dibedakan? Yang ngantuk, cahaya ngantuk. Gimana perbedaannya tadi? Mana yang berkumpul dilarang dan mana yang tidak? Ah, ah, insyaallah. Nah, terus mana yang ngantuk ini? Gak ada yang ngantuk sekarang ya. Tadi ada yang ngantuk tadi itu. Anda ya sih, tuh. Anda ya sih, satu bantu. Inti. Ya, tuh inti tuh. Gimana? Yang gak diperbolehkan, termasuk perbuatan jahil itu koyok piye. Duduk dan baca Al-Quran. Ya orang mudeng, kata yang ngono. Duduk-duduk, lalu baca Al-Quran, ya orang kok. Nah kan, ya kan, Jangan musafir. Udah. Ah, gak boleh musafir. Nanti kalau salah kambing. Akhir insya Allah. Ingat loh, antum datang ke sini. Ingatkan, ingat. Kita datang ke sini pengen mengangkat kebodohan diri kita. Kalau kita punya ini, punya tujuan yang pokok ini, insya Allah ngantri lo hilang. Menoleh Pak, waktu kalau kerja, kita gak punya duit, jelek duit. Gatuh kan? Waalaikumsalam. Nah, ingat ini harus kita kokokkan ini tujuan kita belajar ini. Mengangkat kebodohan, mengangkat yang kita tidak tahu. Nah, supaya kita ingin tahu. Nah, gitu loh. Aku misalnya, Pak. Jangan terus siapa ini. Gung. Aduh, Gung. Allah, Ustaz. Insya Allah, Pak. Ya, jangan terlalu banyak. Jangan malam-malam. Jangan terlalu malam. Sebab malamnya itu. Jangan terlalu banyak. Ya, insya Allah. Aduh, Pak. Aduh, gimana, Pak? Gimana, Pak? Perbedaannya, Pak? Kumpul ke tempat saya. Ya, terus kalau yang terus ternyata yang diperbolehkan lah. Ya, lupa. Baru aja gimana kalau mulai. Yang diperbolehkan saja aja si keluarga santai mau kemana-mana terserah mau gini terserah. Enggak bikin tetap rumah enggak ya udah. Kemana terserah, terserah kemana. Ya udah gak apa istilahnya. Ya kan kita gak ada. Untuk itu gak ada. Ya udah pergi kemana terserah. Cuma datang takziah, datang. Bagaimana takziah. Ya gimana sudah. Ya insya Allah. Lanjut. Permasalahan selanjutnya. Gimana hukum ahlu mayit bikin makanan. Nih, gimana hukum ahlu mayit, keluarga mayit bikin makanan untuk si pelayat. Ya, yang ada di sekitar kita ini. Makan makanan, menyembelih kambing, sapi, dan seterusnya. Ini piye hukumnya. Gimana hukumnya semisal ini? Datang Asar Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali. Radiyallahu ta'ala. Hingga Ibnu Majah. Pak Amron, Pak, ayo Pak Amron, Bapak apa Pak? Bapak sekarang Pak? Hah? Makanan, Pak makanan lah Pak. Si keluarga mayit bikin makan, makanan. Apa lo Pak? Aku nanya bukan apa-apa lo, cuma biar gak ngantuk. Baik. Datang asal dari Ibnu Abdillah Al-Bajali. Radiyallahu ta'ala. Kata beliau, kunna nawal istima'a ila ahlil mayyit wa sami'at ta'ami minan niyaha. Kami para sahabat berpendapat berkumpul-kumpul ya untuk ke keluarga mayyit dan keluarga mayyit bikin makanan untuk pelayan. Itu termasuk minam liyaha, merapapi. Adakah jelas kan? Dari hadis ini jelas. Kalau andai kata si keluarga mayit bikin makanan-makanan untuk si yang datang takziah, itu kata para sahabat dan ijma'nya mereka dan dihukumi marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya itu termasuk adalah niaha meratapi. Dan bentuk peratapan kepada si mayit adalah kerjaane wong jahiliyah. Coba jelas perbuatane wong jahiliyah jogo ngene iki. Seperti ini. Nah, membikin makanan dan seterusnya. Baik. Kemudian selanjutnya dengan keterangan hadis ini Kita terangkan juga perkataan Imam Sindi rahimahullah. Perbuatan membuat makanan ini kebalikan syariat. Seharusnya syariat itu ngasih makanan ke mereka, bukan mereka ngasih makan kita. Terbalik total. Syariatnya, Pak, syariatnya. Saya insya Allah benarnya kita sebagai orang yang gak ditimpa musibah itu ngasih makanan ke mereka. Bukan mereka yang udah terkena musibah, ya kan? Udah terkena musibah, bikin makanan lagi. Wis wonge ilang, duit ilang. Sok semangat. Hah? Yo enggak masuk loh, Pak. Maksudnya enggak masuk logika. Dia dalam posisi sedih. Berarti sedih di atas kesedihan. Apalagi ngutang-ngutang. Memberatkan di atas pemberatan. Itu kalau syarat orang popo, Pak. Orang syariat. Dari itu jelas. Kemudian setelah itu, Syaukani rahimahullah ta'ala. Syaukani rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Nail Al-Fat menjelaskan semisal juga. Ibnu Qudama rahimahullah ta'ala. Menjelaskan semisal juga. Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan semisal. Syekh Ibn Baz menjelaskan semisal. Kalau sebut ulama yang akaib, soal ulama ini. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fil'un menjelaskan ikul orang syariat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fil'un itu tidak. Itu bukanlah satu syariat. Naam ya kawan. Itu bukan satu syariat. Dan beberapa ulama dari ulama Syafi'iyah juga mengatakan itu bukan syariat. Selanjutnya, kalau antum paham itu bukan syariat, gimana kalau dia datang dari jauh sebagai tamu? Contohnya di Surabaya, datang ke Bali Tengah. Pas kebetulan, kalaulah saya mati, contoh nih. Contoh lah mati, ya tak diri berarti kan. Contoh nih, datang dari Surabaya, dari Sudarto, datang jauh saja. Sebagai apa ini? Sebagai keluarga si mayit, kita bikinkan makan lah, bikinkan minum untuk tamu-tamu. Boleh apa enggak? Apa tuh ikut dihukumi niaha juga? Nah, Mirwan, tidak semisal itu kita cara mainnya, ngawulan. Berkata Ibnu Qudama rahimahullah. Kata Ibnu Qudama, si keluarga mayit boleh membuat makanan kalau memang dibutuhkan. Dibutuhkannya kayak apa? Kayak ada tamu yang dari jauh. Yang mereka tidak bisa. Kecuali harus kita jamu dia. Dia juga lapar dari jauh. Jadi kita mengizinkan dia dalam rangka dia tamu kita. Dia tamu kita. Semisal ini gak mengapa. Ini penjelasan Ibnu Qudama rahimahullah. Bukan anda yang ngomong loh, Pak. Ibnu Qudama yang ngomong. Ada penjelasan Ibnu Qudama rahimahullah. Kalau memang dibutuhkan. Kita harus menjamu dia makan. Atau menjamu dia minum. Itu gak mengapa. Di saat memang dibutuhkannya. Di antaranya apa? Ketika dia tamu jauh. Yang tidak memungkinkan untuk mereka. Kecuali hal dijamu, ya dijamu. Nah. Kemudian selanjutnya. Sekarang syariat. Kita bikin makanan untuk si mayit. Keluarga si mayit. Syariat tadi kan terbalik. Keluarga mayit bikin makanan untuk kita. Sekarang enggak. Syariat kita yang tidak terkena musibah. Membikin makanan untuk si keluarga mayit. Karena hadis Asma binti Umay. Radiyallahu ta'ala anha. Naam. Lamma usiba Ja'farun. Ketika Ja'far meninggal, raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli. Rasulullah pun pergi ke keluarganya. Ketika Ja'far meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke keluarganya. Rasul mengatakan inna ala Ja'far tashaghaluhu bi sya'ni mayyitihim. Sesungguhnya keluarga Ja'far telah tersibukkan dengan perkara mayitnya. Maka fasna ulam tu'am surah fasna'uh, bikinkan lauk untuk mereka ta'aman makanan. Dan perintah Rasul alaihissalatu wassalam kepada keluarganya Rasul, supaya keluarganya Rasul itu membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Silahkan bayar. Jadi syariatnya bukan mereka bikin makanan, tapi kita yang sebagai orang yang tidak terkena musibah membuat makanan kepada mereka. Mereka, mereka lagi sibuk, lagi sedih. Nah, begitu. Hadis ini lemah, cuma satu. Apa namanya, kalau digabung dengan yang lain, itu bisa bisa sahih. Nah, kemudian setelah itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu. Tak bacakan kalau Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, disunahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Aku senang. Katanya, aku senang. Bagi tetangga si mayit, kerabat si mayit, untuk bikin makanan kepada keluarga yang ditinggal si mayit. Mungkin istri, anak-anaknya, keluarga itu kan banyak. Orang pamannya yang jauh-jauh itu masih keluarga kerabat. Itu bikin makanan untuk mereka yang terkena musibah. Mungkin dalam satu rumah ada bapak meninggal ya. Rumah itu kan terkena musibah yang lain kan. Bikinlah makanan untuk mereka. Tetangga. Nah, ingat fi yaumihim wa lailatihim, satu hari penuh bikin makanan. Yusbiuhum, yang mengenyangkan mereka. Satu hari itu dia makanan yang mengenyangkan mereka. Kata Sahabi, bainnau sunnatun wa fi'lu ahli khair. Ini adalah sunnah dan termasuk perbuatan orang-orang yang baik. Ini sunnah dan termasuk. Yusbiuhum Sahabi, rahimullah, apa bisa itu? Bukan keluarga si mayit yang bikin makanan, tapi orang lain. Nah, keluarga, ya keluarga, keluarganya atau jirannya yang bikin makanan. Begitu juga penjelasan Imam Muzani rahimahullah. Begitu juga penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan seterusnya, ikhwan wa barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya apa namanya, itu yang disyariatkan. Itu yang disyariatkan. Karena waktu sudah Amerika sedikit. Kemudian selanjutnya, boleh enggak tadziah kepada orang kafir? Boleh enggak tadziah kepada orang kafir? Mungkin di desa kita enggak ada orang kafir. Tapi kalau di kota kan ada orang kafir. Ahlu zimmah, Pak. Kita bahasakan dalam bahasa Arab, ahlu zimmah. Ay kafir zimni, Pak. Kafir yang tinggal di negara Islam, yang dia harus membayar upeti pajak nang Islam, nang negara Islam. Itu namanya kafir dini. Ya. Ibnu Qudamah menjelaskan ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Masalah boleh enggak berpajak tetangga kita mati sekarang. Tapi tetangga kita kafir kok Cina, Pak. Cina lagi kafir dini, Pak. Kafir Cina, kafir dini. Sudahlah, dikasihlah. Oh, ini kafir lah yang ada di negara Indonesia kita, negara Islam, Pak. Terus kafir kita ini. Jadi ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat yang pertama, kita gak usah takziah ke mereka. Gak usah takziah kepada kafir, ini gak usah. Alasannya, la tabda'uhum bisalam. Jangan kamu dahului mereka salam. Oh, salam aja kita gak boleh mendahului, kan? Ngapain kita takziah? Gitu katanya. Kita gak boleh mendahului salam kepada mereka. Ngapain kita takziah kepada mereka? Nah, itu alasannya. Alasan riwayat yang kedua, kita takziah deh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah kepada seorang anak laki-laki dari kalangan Yahudi. Dan hari ketiga, ketika si anak ini yang dijenguk oleh Rasulullah SAW dalam posisi mau meninggal, Rasul mengatakan aslim masalah Islam. Salah tafah sama kasihan nol kepada bapaknya. Gimana, Pak? Kalau bapaknya, ati abal qasim, yawis ta'akon abal qasim. Maka dia masuk Islam, lalu dia meninggal. Dengan dasar ini ketika dia masuk Islam, kata Rasulullah, Alhamdulillah alladhi anqadahu bi minan na'am. Pujian milik Allah, yang Allah menyelamatkan dia. Sebab aku dari neraka. Berdasarkan dengan hadis ini, jenguk orang sakit, wae oleh, boleh. Berdasarkan ini hadis, ya hukumi podo kalau dia bertakziah kepada orang kafir. Hukumi podo. Kalau masalah. Nah ini hadisnya. Jadi ada dua pendapat, ada mengatakan gak usah. Tapi kalau berdasarkan dengan hadis tadi, la tabda'u bisalam. Orang masuk ya. Itu memang belum jelas. Tapi kalau hadis yang membolehkan, jelas Rasulullah itu menjenguk orang sakit. Dan yang sedang sakit itu orang Yahudi. Nah, menjenguk Rasulullah. Maka apa enggak senada, semakna tadiah dengan menjenguk senada. Maka inilah pendapat yang paling kuat sekarang, Mas. Nah, kurang satu lagi. Kemudian selesai lewat tadiah. Kata Syedin Mbak, rahimahullah ta'ala, kata beliau, dalam kata beliau, banyak sekarang di majalah-majalah pengumuman-pengumuman, sebagian manusia ngomong, si fulan makbul diampuni, si fulan dirahmati. Ini anak masuk ke dalam ta'ziah, karena bagus sekali. Sekarang terkait dengan kayak di kuburan, gimana si fulan diampuni? Nah, ya Pak, diampuni Pak, dirahmati, ya dirahmati, dan seterusnya. Bahasa yang semisal ini kata Syedin Ba'at. Dan ini intikot ahli sunnah wal jamaah. Kita enggak boleh menjajemkan. Fulan diampuni. Fulan dirahmati. Kita enggak bisa jajemkan. Karena itu perkara ilmu. Baik. Perkara ilmu. Baik. Kecuali ada nas-nas dari Rasul. Yang menjelaskan fulan diampuni. Fulan enggak diampuni. Itu bang. Selama tidak ada keterangan dari Nabi. Dan dari syarik, fulan diampun apa tidak, kita enggak boleh begitu. Tetapi, ghafarallahu lak, moga-moga Allah ampuni dia. Moga-moga Allah merahmati. Itu yang syar'i. Bukan diampuni, bukan dirahmati, tidak semisal itu. Tidak semisal itu. Akan tetapi, syariat yang ada dengan bahasa doa, ghafarallahu lak, moga-moga Allah mengampuni. Ghafarrahimahullah, semoga Allah. Itu anjuran yang baik. Bukan dengan bahasa menjazamkan dia diampuni kaya alu-alu-alu-jannah. Atau dia diazamkan min alimna. Tak bisa. Misal itu. Wah, itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang babu ta'ziah ini selesai dengan ringkas. Dan mudah-mudahan atau bagi ikhwah yang mendapatkan kesalahan dari tulisan yang anak tulis itu, mudah-mudahan kita minta sarannya dan nasihatnya, karena bagaimanapun kita ini atau anak pribadi ya orang biasa, orang-orang seperti antum, ya kita sekedar materi tertulis, ya daripada menyampaikan hanya menyampaikan tanpa ada tulisan, itu malah lebih jauh. Tadi kita menulis buku yang berlandaskan dengan para ulama yang ada, tenadilah yang ada, maka bagi yang mendapatkan ikhwah kesalahan atau mendapatkan kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari anak. Wa inna murin fadlillah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah adzan berapa? Adzan apa dulu jam berapa? Tunggu 12. Ya. Apa nama? Itu ini lanjut atau lanjut sedikit? Jam 11? 20. Langsung aja Pak ya. Nanti kalau biasa setelah dulu setelah makan, arah-arah sempat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut insya Allah. Bab ziarah kuburan. Ziarah kubur. Ziarah kuburan. Sekarang, apakah ziarah ke kuburan itu disyariatkan atau tidak? Apakah ziarah ke kubur, ziarah ke kuburan, insya Allah akan mengenakan debat, ziarah ke wali-wali, atau ziarah ke tempat-tempat maksiat, ya ziarah ke tempat-tempat maksiat, apa disyariatkan untuk orang. Sekarang nanti kita bahas dulu syariat ziarah kubur. Kulatanya, ziaratul kubur itu perkara yang disyariatkan. Ziaratul kubur perkara yang disyariatkan. Dalilnya hadis Buraidah ibn Husayb radhiyallahu ta'ala berkata, "Inni kuntu ra'aytukum an ziaratul kubur fazuruha." Saya dahulu melarang kalian ziaratul kubur. Maka sekarang berziarahlah. Fa innaha, maka sungguhnya ziaratul kubur tudzakkirukum al akhirah, mengingatkan kepada kalian babul akhirah. Ziaratul kubur itu mengingatkan kepada kita tentang akhirat kita. Dalam lafaz yang lain, fa inna fiha ibratan, ziaratul kubur itu ada ibrah, ada peringatan-peringatan. Wa fi riwayatin ukhra, fa inna taruqul qalba ziaratul kubur bisa melunakkan hati. Wa tadma'ul aina, dan bisa mencucurkan air mata. Wa tudzakkirul akhirah, dan bisa mengingatkan akhirat. Dan juga ziaratul kubur, fa inna tudzakkiru bil maut, ziaratul kubur bisa mengingatkan mati. Dan juga di riwayat, fa inna tazdadu dunya, ziaratul kubur bisa membuat zuhud kepada dunia. Ikhwanana barakallahu fikum, tolong diperhatikan adilah-adilah yang disebutkan tadi. Hari tadi jelas, di awal kali Rasulullah melarang ziarah kubur. Setelah itu diperintahkan ziarah kubur. Dan ziarah kubur memiliki banyak hikmah, banyak bab, dan banyak faedah. Di antaranya mengingatkan kepada kita akhirat, supaya kita lebih ke akhirat kita, kita berziarah kubur. Yang kedua, membuat kita zuhud kepada dunia, gak berambisi kepada dunia. Lu kok bisa? Para tuh mati kayak ini. Kalau orang mati gak bawa apa-apa, dunia kita tinggalkan semuanya. Ini kayak orang mati ini. Ingatkan kepada kita untuk akhirat. Ingatkan kepada kita untuk selalu zuhud, gak rakus kepada dunia. Apa yang kita bawa ketika kita mati? Rumah mewah, mobil yang mewah, naamekan istri yang cuantik kita bawa. Enggak. Seterusnya ya kawan, ibrah, peringatan. Ibrah, peringatan. Wa tarukul qalba, membuat hati yang lunak. Kalau hati kita kasar, keras, kita ziarah kubur. Dan kalau mata kita enggak pernah menangis, sering-seringlah ziarah kubur supaya bisa meneteskan air mata. Inilah fawaid atau faedah ziarah kubur. Dari hikmah yang disyariatkan Rasulullah, lihat diri kita. Ketika kita datang ke kuburan, ketika kita mengantarkan mayit ke kuburan, kita bisa enggak memiliki 6 sifat ini? Kita datang mengantarkan jenazah ke kuburan, kita memiliki enggak 6 sifat yang disebutkan Rasulullah? Atau kita malah cengengesan, ketawa di kuburan? Atau tidak terasa sama sekali sentuhannya, tidak terasa sama sekali bagaimana hakikatul maut? Itu menunjukkan betapa kerasnya hati kita. Mana di antara kita kalau kita datang melayat sampai kita menangis, kita enggak pernah. Sampai kita melunakkan hati kita, enggak. Apa ada ibrah, peringatan? Tidak. Wala kita malah atau kita membuat gazuut kepada dunia dan rakus kepada akhirat, atau kebalikannya. Nasallallahu salama. Inilah ikhwan, keadaan kita sekarang ini semisal ini. Jauh. Walihada yaqulu sunanir rasulullah sallam. Syariat dijalani ini itu karena beberapa alasan. Kalau anda kata kosong dari syariat, kosong dari hikmah, enggak disyariatkan itu jalan. Ngapain jalan itu? Kalau anda kata datang ziarah, enggak bisa mendapatkan enam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ziarah tidak disyariatkan. Karena ziarah punya misi, punya tujuan. Kalau enggak ada ini tujuannya, maka tidak disyariatkan itu jalan. Bagaimana orang-orang ziarah datang minta ke kuburan? Datang orang-orang malah cengengesan. Datang ke kuburan malah begini begitu. Hal itu semuanya tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa namanya barakallahu fikum fa apa namanya ikhwan yang namanya kuburan itu ibrah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala datang ke kuburan. Dia menangis. Fakallah Utsman. Kenapa ditanya? Kenapa kau menangis, saya Utsman? Ditanya, saya tidak tahu. Apakah saya ini termasuk ahli nar atau ahli jannah? Saya tidak tahu. Apakah saya termasuk ahli nar atau ahli jannah? Utsman, radhiyallahu ibro ibro peringatan bagi beliaunya. Lo kita datang ke kuburan malah cengengesan, malah ketawa, malah ini, malah itu, malah itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika keras hatinya, dia membuat lubang di kamarnya, lubang mayit di kamarnya. Ketika hatinya itu keras, dia masuk ke dalam. Maka ketika hatinya merasa sedih dan menangis, maka dia mengatakan, wahai hati, sudahkah engkau lunak kalau sudah masuk ke dalam apa namanya dalam kuburan ini. Kemudian ini juga untuk ibro. Bagi orang-orang kita semuanya, bagi kita semuanya yang terlalu cinta dengan dunia. Lihatlah kuburan. Lihatlah saudara-saudara kita di kuburan. Membawa apa? Dan apa yang dia akan ketemu dengan Allah membawa apa? Dan apa yang akan ketemu dengan dia dengan Allah SWT? Itu semuanya dia tidak bawa apa-apa. Melainkan hanya amal yang dia bawa. Nah, itulah syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk ziarah kubur. Kemudian selanjutnya, hukum ziaratul kubur. Setelah kita paham syariat ziaratul kubur, kita pelajari lagi apa hukumnya. Hukum ini terbagi dua, untuk laki-laki dan untuk wanita. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa jana ziyaratul kubur untuk laki-laki adalah sunnah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kesepakatan para ulama, dan juga Imam Al-Abdari rahimahullah ta'ala menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa jana ziyaratul kubur untuk laki-laki adalah sunnah. Untuk laki-laki adalah sunnah. Kemudian penukilan ijma, penukilan kesepakatan dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Tidak benar kalau itu kesepakatan. Bahkan sebagian para ulama ada mengatakan ziarah kubur laisa minas sunnah, dan ada yang mengatakan wajib. Ala kulihat hukum ziarah kubur untuk laki-laki ada tiga pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah, dan ada yang mengatakan hukumnya wajib walau sekali, dan ada yang mengatakan itu adalah sunnah. Khilaf di antara mereka. Dan yang benar bahwasanya ziaratul kubur itu adalah sunnah. Tadi sawaiman. Bagaimana yang dikatakan tadi, insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat langsung, insya Allah yang mudah-mudahan satu jam, dan setelah sholat kita selesai insya Allah. Jadi nggak usah nunggu istirahat, langsung kita setelah sholat langsung kita setelah bulan langsung kita ta'lim ya, insya Allah. Ini asalnya dibaca apa? Pada luhur, insya Allah pada luhur kita baca insya Allah. Sambil di sini, subhanakallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.